Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Walhamdulillah telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu. Samaratun jalilatun lil imani bil yaumil akhir. Buah indah dari beriman terhadap hari akhir. Sekarang kita masuk pada penjelasan berikutnya dari keterangan yang disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang orang yang mengingkari hari kebangkitan setelah kematian. Ada di antara manusia yang mengingkari hal ini dari kalangan orang-orang kafir. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala, وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن. Sungguh orang-orang kafir mengingkari hari kebangkitan setelah kematian. Mereka mengira bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. وهذا الزعم باطل. Sangkaan ini batil, tidak benar. دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. Yang menunjukkan kebatilan ini adalah syariat, akal, dan yang dirasakan oleh seseorang. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dari sisi syariat batilnya sangkaan ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat yang ketujuh. Za'ama alladhina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir mereka mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan setelah kematian nantinya. Qul bala, katakanlah wahai Muhammad, tentu kalian akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Allah, la tub'atsunna, kalian benar-benar sungguh akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kalian akan dikabarkan terhadap apa yang telah kalian lakukan. Akan diberitahu apa yang telah kalian lakukan selama ini. Apa yang telah kalian amalkan selama ini. Mungkinkah? Mungkin. Sangat mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Bukan perkara yang sulit bagi Allah membangkitkan orang yang telah meninggal dunia. وَقَدْ اتَّفَقَتْ جَمِيعُ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ عَلَيْهِ. Sungguh, kitab-kitab samawiyah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan telah menyebutkan ini. Telah sepakat atas penyebutan hal ini. Telah sepakat bahwa hal ini benar-benar ada dan pasti akan terjadi. Disebutkan dalam kitab Zabur. Sebutkan dalam kitab Taurat. Sebutkan dalam kitab Injil. Hal itu pasti dan benar adanya. Yakin tidak yakin, seseorang pasti akan merasakannya. Yakin tidak yakin, hal itu pasti akan terjadi. Wa ammal hissu, adapun yang dirasakan. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya kehidupan yang terjadi setelah kematian dalam kehidupan dunia ini. Allah lihatkan kepada sebagian hambanya hal itu. Wa fi suratil Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah, khamsatu amsilatin, ada lima contoh. Ala dzalika, atas hal itu. Contoh yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kaum Musa ketika mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada Allah. Afwan, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami benar-benar melihat Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-55. Fa amatahumullahu ta'ala, Allah wafatkan mereka, Allah matikan mereka semua. Tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala mukhatiban bani Israil. Dan tentang hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tatkala menceritakan kepada bani Israil. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-55-56. Wa idh qultum ya Musa, ketika kalian mengatakan wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu, hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah dengan sebenar-benarnya. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, maka seketika itu mereka langsung tergeletak dalam keadaan kalian melihat. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kalian kami bangkitkan, kami hidupkan, ba'da mautikum, setelah kalian mati. Ya, Allah matikan mereka. Setelah itu Allah bangkitkan lagi. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini contoh yang pertama. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-55-56. Al-misalu tsani, contoh yang kedua, masih di dalam surat Al-Baqarah juga, karena ini semuanya dalam surat Al-Baqarah. Fi qissatil qatil alladhi ikhtasama fihi banu Israil, kisah seorang yang terbunuh yang bani Israil, terjadi pertikaian tentangnya, siapa yang membunuhnya. Fa amarahumullahu ta'ala an yadhbahu baqaratan, maka Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina. Fayadribuhu ba'daha, maka mereka memukulkan sebagian dari anggota tubuh sapi betina itu kepada orang yang dibunuh tadi. Liyukhbirahum biman qatalahu, untuk mengetahui siapa yang membunuhnya. Jadi setelah dipukulkan, dia akan bangun mengabarkan kepada orang-orang bahwa si fulan yang membunuh. Hal itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-72 dan 73. Wa idh qultum nafsan faddara'tum fiha, ketika kalian membunuh seorang jiwa yang kalian terjadi pertikaian tentangnya, siapa yang membunuhnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, Allah lah yang mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Faqulna dribuhu bi ba'dihha, maka kami perintahkan pukullah orang yang meninggal ini dengan sebagian dari anggota tubuh sapi betina yang telah kalian sembelih. Kadzalika yuhyillahu al-mauta, demikianlah Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Wa yuriikum ayatihi, dan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga dalam ayat 243 tentang kisah suatu kaum. Alladzi kharaju min diyarihim, yang mereka telah keluar dari tempat-tempat mereka. Firaran minal maut, karena takut mati, lari dari kematian. Wahum uluf, jumlah mereka sangat banyak, ribuan. Fa'amatahumullah, Allah matikan mereka semua. Thumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadharul mauti, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah keluar dari tempat-tempat mereka, jumlah mereka ribuan, mereka semua takut mati. Faqala lahumullah, maka Allah berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian. Tsumma ahyahum, ketika mereka semua sudah mati, meninggal dunia, tergeletak. Tsumma ahyahum, Allah hidupkan setelah itu mereka. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah memiliki keutamaan terhadap manusia. Walakin aktsarun nas la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Contoh yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat yang ke-259 tentang kisah alladzi marra 'ala qaryatin maitatin, mayyitatin, tentang seorang yang melewati kampung yang sudah mati, kampungnya itu sudah tidak ada penghuninya lagi, penduduknya sudah banyak yang sudah penduduknya sudah tidak ada lagi, meninggal dunia. Fastab'ada an yuhyiyah Allah Ta'ala, dia menganggap tidak mungkin Allah menghidupkan lagi kampung ini. Fa'amatahu Allah, maka Allah matikan dia. Orang ini Allah wafatkan dia. Mi'atasana, selama 100 tahun. Thumma ahyahu, kemudian Allah hidupkan dia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalladzi marra ala qaryatin, seorang yang melewati suatu kampung, wa hiya khawiyatun, kampung itu sudah rusak, sudah hancur, ala urushiha, qala, dia mengatakan, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, tidak mungkin Allah bisa menghidupkan ini semua setelah hancur binasa seperti ini, mati. Fa'amatahu Allah, maka Allah wafatkan dia, Allah matikan dia, mi'ata amin, selama 100 tahun. Thumma ba'athah, kemudian Allah hidupkan, Allah bangkitkan dia. Qala kam labitha, Allah ditanya dia, berapa lama engkau hidup? Qala labithu yawman aw ba'da yawm, aku tinggal di sini, berapa lama engkau tinggal di sini? Aku tinggal di sini hanya satu hari atau setengah hari. Qala, maka Allah mengatakan, engkau tinggal di sini mi'ata amin, sudah 100 tahun, ya. Sudah 100 tahun. Fanzur, maka lihatlah, ila ta'amika, kepada makananmu dan minumanmu yang masih seperti itu, tidak berubah. Wanzur ila himarika, lihatlah kepada himar keledaimu yang sudah hancur, sudah lama, sudah tidak bisa lagi berkutik, ya, sudah lama 100 tahun. Walinaja'alaka ayatan linnas, agar kami jadikan engkau itu tanda-tanda, sebagai tanda kebesaran Allah bagi manusia. Wanzur ilal 'idham, lihatlah kepada tulang, kaifa nunshizuha, bagaimana kami menyusunnya, membalutnya menjadi lahman, daging. Maka ketika telah jelas baginya, qala, maka dia mengatakan, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, aku mengetahui Allah, aku meyakini bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Allah hidupkan kembali dia setelah Allah matikan dia selama 100 tahun. Contoh yang kelima, kisah Nabi Ibrahim Al-Khalil. Hina sa'alallaha ta'ala an yuriyahu kaifa yuhyil mauta, ketika dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperlihatkan kepada beliau alaihi salam bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati. Fa'amarahu Allah ta'ala an yadbah arba'atan minat tayir, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih 4 burung. Wa yufriquhunna ajza'an, dan meletakkan mereka di tempat yang berbeda-beda, alal jibal, di gunung-gunung. Allati haulahu, yang ada di sekitar beliau. Tsumma yunadihinna, kemudian panggil mereka semua. Fatal ta'imul ajza' ba'duha ila ba'd, maka sebagian dengan yang lain bersatu. Wa ya'tina Ibrahima ila Ibrahim sa'yan, bersatu kembali, nyambung lagi yang telah dipotong-potong oleh Ibrahim, dan mendatangi Nabi Ibrahim burung-burung tersebut, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 260. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ketika Ibrahim berkata, wahai Rabb, tolong perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah meninggal. Qala awalam tu'min, maka Allah mengatakan kepada Ibrahim, tidakkah engkau beriman? Qala bala, bahkan aku beriman ya Allah, akan tetapi liyat ma'inna qalbi, untuk menenteramkan hatiku. Qala, maka Allah berfirman, fakhudh arba'atan minat tayri, ambillah 4 dari burung, fasurhunna ilaika, kemudian sembelihlah. sembelihlah, potong-potong tubuhnya. Summa ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian letakkan di masing-masing gunung bagian-bagiannya. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Bagian yang telah engkau potong-potong tadi. Summa ja'uhunna, kemudian panggil. Panggil burung-burung yang sudah engkau potong-potong, yang sudah engkau letakkan di tempat yang berbeda-beda tadi. Ya'tinaka sa'ya, semuanya akan datang kepadamu. Akan mengejarmu. Mengejar dan mendatangimu. Wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fa hadhihi amsilatun hissiyatun waqi'iyah, ialah contoh yang dirasakan orang melihatnya dengan panca inderanya. Dan waqi'iyah, benar-benar terjadi. Tadulu ala imkaniyati ihya'il mauta, yang menunjukkan bahwa hidup setelah mati itu perkara yang mesti terjadi. Inilah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala tentang lima contoh di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan makhluknya yang sudah dimatikan kembali. Maka jangan kita ragu tentang al-ba'ats, kehidupan setelah kematian. Itu benar adanya dan pasti terjadi. Barakallahu fikum, kita lanjutkan di waktu mendatang insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.